kali denai na dilukoi laham bibana harago diri denai na makan hati. Setiap malam mandi tangi sami yang kato patang kara bajawe kato balawana kusibana di puntara abimani sampah dibuah baru bahana sayang kadena sama ni janji nan dulu adia barika kadiri dena. apa? Jangan ketawa. Hah? Akan lemah.